Ya Allah, wala raghiban illa anjabta, yang ingin punya anak berikan anak yang soleh dan solihah. Wala aziban illa zawajta, yang lajang yang gadis ingin menikah berikan jodoh yang baik-baik. Ya Allah, Allahumma dafa'anal ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina. Jauhkan kabupaten kami, jauhkan provinsi Jambi dari malapetaka bencana riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Rabbana hablana minas salihin, jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan soleha. Allah mewafiq ulata umurina, bapak bupati kami, bapak wakil bupati kami, bapak pemimpin-pemimpin kami, condongkan hati mereka untuk menolong agamamu. Ya Allah, Allahumma diqawmana fa'innahum la ya'lamun. Saudara-saudara kami yang belum lagi mengaji, yang belum dapat hidayah, berikan hidayah ke dalam hati mereka supaya mereka selamat dari neraka jahannam. Ya Allah, Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, minna wa minkum taqabbal ya.